Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, pada kajian yang lalu telah kita ambil pelajaran tentang penetapan sifat al-maji dan juga al-ityan, sifat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menyebutkan dua dalil dari ayat Al-Quran yang menetapkan sifat Al-Maji' dan Al-Ityan tersebut. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pelajaran tersebut, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan juga secara ringkas keterangan dari para ulama, di antaranya beliau Fadilatul Syekh Yasin Al-Adni hafizahullah taala. Beliau menyebutkan dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah Al-Harras, tepatnya dalam ta'liknya, beliau menta'lik, mentahqiq dalam muqaddimah, beliau nukilkan dari kalam para ulama berkaitan tentang pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan kita ulang pada pagi hari ini dengan cepat sebagai bentuk murojaah, pengulangan agar mengokohkan faedah yang telah diambil sebelumnya insyaallah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Apa itu? Salah Thubutiyah dan Salbiyah. Thubutiyah dan Salbiyah. Naam. Barakallahu fikum. Al-Thubutiyah yaitu sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya sendiri dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah tabaraka wa taala dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ini sifat apa? Al-Thubutiyah. Sifat penetapan. Nah, tulab mana ini? Isa Abdul Razak, teman-teman antum mana? Banyak yang gak kelihatan. Hah? Tuh. Kemudian sifat yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya dan juga telah dinafikan, ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla. Jadi ada dua pembagian besar dari sifat-sifat tersebut, ada dua, sifat ats-tsubutiyah dan juga sifat as-salbiyah. Naam. Barakallahu fikum. Man yusajjil litulab? Ya Abdul Razak, man yusajjil litulab? Naib Sadiqin. Tasjil li hudur al-tulab. Naam. Al-an hadarta? Sajalta? Naam. Baik, kemudian sifat ats-tsubutiyah terbagi menjadi dua. Apa itu? Endak ya Ja'far? Ya. Sifat ats-tsubutiyah, yang pertama, pembagian pertama, sifat-sifat tersebut dibagi menjadi dua. Tsubutiyah dan salbiyah. Kemudian sifat ats-tsubutiyah terbagi menjadi berapa? Naam. Sifat naam ats-tsubutiyah ini bisa ditinjau dari dua tinjauan. Yang pertama ditinjau dari ta'alluq, ya. Dan yang kedua ditinjau dari ta'alluq ini keterkaitan. Yang kedua ditinjau dari cara menetapkannya. Kalau ditinjau dari tinjauan yang pertama, sifat tsubutiyah ini, yaitu ditinjau dari keterkaitannya, maka terbagi menjadi dua. Sifat dzatiyah, ya, yang berkaitan tentang zat Allah, dan yang kedua sifat apa? Fi'liyah, yang berkaitan tentang, ya, kehendak Allah, kekuatan Allah, kemampuan Allah azza wa jal. Ya, sifat fi'liyah. Contoh dari sifat dzatiyah, ya, ini adalah sifat yang terus, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengannya. Ya, tidak, ya, terlepas dari Allah azza wa jal. As-sifah tabi'ah lidzat. Sifat-sifat tersebut mengikuti zat. Seperti sifat al-ilm, ilmu. Sifat al-qudrah, kemampuan. Sifat al-izzah, ya, keperkasaan. Sifat al-hayah, maha hidup. Ya, sifat as-sam', al-basar, mendengar, melihat. Ini sifat-sifat apa? Adz-dzatiyah. Sifat-sifat adz-dzatiyah. Kemudian yang kedua, yaitu sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Ya. Yang berkaitan erat dengan kehendak Allah dan kemampuan Allah, kekuasaan Allah azza wa jal. Seperti sifat al-hub, al-mahabbah, sifat cinta. Sifat al-dhahik, tertawa. Sifat al-ridha, ya, ridha. Sifat al-ghadab, ya, kemarahan. Dan sifat apa? An-nuzul ila sama'ad dunya. Ya. Turun ke langit dunia. Ya. Ini semuanya adalah sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat apa? Fi'liyah. Menurut tinjauan yang kedua, yaitu ditinjau dari cara menetapkan sifat tersebut, maka sifat, ya, as-subutiyah terbagi menjadi dua. Apa itu, Abdul Razak? Ya. Naam. Barakallahu fikum. Adapun sifat tsubutiyah ini jika ditinjau dari cara menetapkannya terbagi menjadi dua juga. Yaitu sifat khobariyah mahdhah, ya, dan yang kedua sifat khobariyah aqliyah. Apa perbedaannya? Sifat khobariyah mahdhah adalah sifat-sifat yang tidak ada cara untuk menetapkannya kecuali dengan dalil. Dengan dalil. Apakah dari ayat Al-Quran atau dari sunnah as-sahihah, hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Tidak ada tempat bagi akal, ya, tidak ada peranan bagi akal manusia untuk menetapkannya. Ya. Berbeda dengan sifat khobariyah aqliyah yang kedua, yaitu sifat yang ditetapkan dengan Al-Quran dan sunnah dengan adanya kemungkinan bisa ditetapkannya sifat tersebut dengan akal manusia yang sehat, akal yang jernih. Namun tetap, ya, sandaran utama dalam penetapan sifat tersebut adalah Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, contoh sifat khobariyah mahdhah. Ya, sifat khobariyah mahdhah ini juga bisa dikategorikan menjadi dua lagi, yaitu sifat khobariyah dzatiyah, ya, seperti sifat wajah, ya, sifat, ya, tangan, ya, dan juga bisa dibagi menjadi sifat khobariyah fi'liyah, seperti sifat al-istiwa, beristiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, dan sifat an-nuzul, turun. Nah, ini sifat khobariyah fi'liyah. Sifat khobariyah fi'liyah. Naam. Berarti kesimpulannya, sifat al-ityan ini, datangnya Allah subhanahu wa ta'ala, bisa disebut sebagai sifat khobariyah fi'liyah. Ya, bisa disebut sebagai sifat khobariyah fi'liyah. Naam. Adapun yang kedua, yaitu sifat khobariyah aqliyah. Ya. Contohnya seperti apa? ya, seperti sifat ilmu, sifat al-qudrah, al-quwah, kemampuan, kekuatan, kekuasaan Allah Azza wa Jal. Sifat ilmu bagi Allah Azza wa Jal. Ya. Ini ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga akal sehat manusia, ya, menetapkannya. Ya, menetapkan sifat-sifat tersebut. Ini bagian yang pertama, yaitu sifat as-subutiyah. Yang kedua adalah sifat as-salbiyah. Sifat apa? As-salbiyah. Sifat-sifat yang ditiadakan, yang ditolak dari Allah Azza wa Jal. Apakah yang meniadakan, yang menafikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di dalam ayat-ayat Al-Quran? Atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Sifat as-salbiyah ini dibagi menjadi dua. Sifat salbiyah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat salbiyah, ya, penafian ini, yang pertama adalah sifat salbiyah limuttasil. Ya. Sifat salbiyah lilmuttasil. Ya. Dhabitnya, ketentuannya, ya, bagaimana cara memahami apa itu sifat salbiyah lilmuttasil adalah menafikan setiap sifat yang berseberangan dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti sifat al-ajiz. Al-ajiz tidak mampu. Sifat al-ajiz tidak mampu ini menafikan sifat al-qudrah, kemampuan, yang merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jal. Berarti sifat al-ajiz ini ditiadakan, ditolak. Ya, tidak boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengannya. Sifat al-ajiz, tidak mampu, lemah. Ya. Dan juga contoh dari sifat salbiyah lil-muttasil ini adalah sifat an-naum, tidur. Ya, karena sifat tidur ini menafikan sifat al-qayyumiyah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berdiri sendiri. Ya, maha mampu. Nah, dan juga di antara contoh sifat salbiyah lil muttasil adalah sifat, ya, al-jahl. Ya, kebodohan. Ya, tidak berilmu. Ini menafikan sifat ilmu. Sifat ilmu yang merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini sifat salbiyah jenis yang pertama. Sifat salbiyah apa? Lilmuttasil, yang ketentuannya adalah menafikan, meniadakan seluruh sifat yang berseberangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kesempurnaan Allah Tabarak wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, sifat salbiyah lilmunfasil. Ya, lilmunfasil. Ya. Ketentuannya adalah setiap, ya, sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan, ya, dengannya dari ada sesuatu pun yang berserikat dengan Allah padanya, maka itu ditiadakan. Yaitu maksudnya, ya, setiap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, disucikan dari adanya sesuatu yang lain yang berserikat dengannya pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, itu harus ditiadakan. Ya. Seperti apa? Seperti menafikan adanya anit, ya, yaitu jamaknya andad, yaitu adalah tandingan-tandingan, ya, yang menyerupai Allah, menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada, janganlah engkau jadikan bagi Allah, ya, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Ya, tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun dalam penciptaan alam semesta beserta isinya atau dalam pengaturannya, tidak ada, ya, yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga, ya, sifat salbiyah lil munfasil ini contohnya adalah, ya, al-walad was-sahibah, anak dan istri. Ini harus ditiadakan. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Iya. Allah Subhanahu wa taala ya, Maha mampu. Dan sifat-sifat yang tercela seperti ini bagi Allah Azza wa Jalla harus ditiadakan. Naam. Ini ya di antara contoh sifat salbiyah lil munfasil. Contoh yang lain adalah sifat al-zahir. Adanya yang menolong. Adanya pihak lain yang menolong Allah Azza wa Jalla. Allah tidak butuh. Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang menciptakan alam semesta beserta isinya dan yang menguasainya dan yang mengaturnya. Tidak ada yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu apapun dari perkara-perkara tersebut. Dan tidak ada yang menolong Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara tersebut. Karena ini semuanya merupakan kekhususan bagi Allah Azza wa Jal. Naam. Sifat salbiyah dibagi menjadi berapa? Dua. Sifat salbiyah lil muttasil, seperti sifat al-ajiz, tidak mampu. Sifat an-naum, tidur. Sifat al-jahl, ya, tidak berilmu, tidak tahu, ya, bodoh. Ini semua adalah sifat-sifat yang tercela, yang Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat-sifat tersebut. Sifat yang kedua, sifat salbiyah lil munfasil, yaitu sifat ya seperti sifat an-nit, ya, adanya sekutu, adanya anak, adanya istri. Ini semuanya dari sifat-sifat yang harus Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat-sifat yang tercela tersebut. Naam. Lam yalid wa lam yulad. Iya. Di antara dalil-dalilnya, ya, dan dalil-dalil yang lain sangat banyak sekali dalam permasalahan tersebut. Naam. Kemudian kita kembali kepada apa yang disebutkan dalam kitab Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Beliau menyebutkan dua ayat dari Al-Quran. Yang pertama dalam menetapkan sifat al-ityan wal maji. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 210. Hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaika. Ya. Diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Hal di sini adalah isim istifham. Tetapi maknanya adalah nafi. Maknanya adalah an-nafi. Dan ada sebuah kaidah penting. Ada sebuah kaidah penting. Ya. Yaitu setiap istifham ya yang datang setelahnya illa ini yang telah belajar bahasa Arab penting sekali, akan lebih banyak ya mengambil manfaat. Yang belum ya insyaallah juga menjadi faedah, bisa dicatat. Yaitu setiap adanya isim istifham kemudian datang setelahnya illa ya al-istithna, pengecualian, maka istifham pada saat itu maknanya adalah an-nafi, untuk meniadakan, ya, untuk meniadakan, menolak. Naam. Toy. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dicontohkan oleh beliau di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari Jundub Ibnu Sufyan. Ya, pernah pada suatu momen peperangan, ya, jari tangan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka. Maka beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, hal anti illa isbi' damiti. Tidaklah engkau, maksudnya jarinya tersebut, ya, kecuali hanyalah, ya, jari yang sedang terluka berdarah. Iya. Di sini maknanya hal bukan pertanyaan, istifham saja. Maksudnya istifham tetapi untuk menafikan. Ya, tidakkah, bukanlah engkau, ya, wahai jari, jari tersebut, kecuali hanya sebuah jari yang sedang terluka, berdarah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya hal, ya, isim istifham, hal, ya, ketika datang setelahnya illa, maka makna hal tersebut adalah untuk menafikan. Maka dalam ayat yang mulia ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 210 ini, hal maknanya adalah untuk menafikan. Berarti, hal yang dhuruna, maknanya adalah ma yang dhuruna. Dan adapun makna yang dhurun, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, pada majelis-majelis yang sudah agak lama, ya, saat kita membahas tentang ya an-nazar, tentang lafaz an-nazar, ya, melihat. An-nazar dalam bahasa Arab, an-nazar dalam bahasa Arab maknanya tergantung dari lafaz yang setelahnya, atau dia ya dimutaaddikan dengan apa setelahnya. Maka an-nazar ketika datang setelahnya ila, an-nazar ketika datang setelahnya ila, maka maknanya adalah an-nazar bil-ain, bil-ain, iya, yaitu melihat dengan mata kepala, iya, melihat dengan mata kepala. Oleh karena itu, ya, dalil, salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan tentang ru'yatullah, bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jal, yaitu di arasatul qiyamah, yang pertama di padang mahsyar, yang kedua yaitu di dalam jannah, ya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha nadhirah. Karena wujuh di sini ya dimutaaddikan dengan apa setelahnya, ila, ya, taib. Dan juga an-nadhar ketika dimutaaddikan dengan ila, maknanya adalah an-nadhar bil ain, ya, yaitu melihat dengan mata kepala, ya, langsung. Nanti orang-orang yang beriman pada hari kiamat di dua tempat tersebut, di arasatil qiyamah dan di dalam jannah, akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, adapun an-nadhar, ya, jika datang setelahnya dimutaaddikan dengan fi, ya, maka maknanya adalah apa? At-tafakkur, memikirkan. Ya. Memikirkan, mentadaburi. Naam. Mentadaburi. Seperti hal yang dhuruna, naam, fi malakutis sama. Iya. Yang dhuruna fi malakutis sama, maksudnya ya, mereka melihat, memikirkan, ya, mentadaburi dari ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal di langit dan di bumi. Iya. Ini apa? Kalau an-nazar tersebut dimutaaddikan dengan fi. Adapun di dalam ayat ini, ya, an-nazar yang dhurun tidak dimutaaddikan dengan sesuatu apapun, tidak dengan ila dan juga tidak dengan fi. Maka makna dari yang dhurun ketika tidak dimutaaddikan dengan sesuatu apapun, maknanya adalah yantadhirun. Apa itu yantadhirun? Menunggu. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Ya, unzuruna maksudnya apa? Intadhiruna. Ya, tunggulah kami. Intadhiruna. Berarti makna dari ayat ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 210, yanzurun maknanya adalah yantadhirun. Yanzurun maknanya adalah yantadhirun. Berarti kesimpulannya apa makna ayat ini? Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumullahu fi dhulalim minal ghamam. Iya. Tidaklah ada yang mereka tunggu, ya, kecuali, ya, datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Berarti ini penetapan sifat al-ityan, ya, sifat datang. Nah, kapan ini? Ya, yaitu pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Nah, dan makna fi, yaitu pada firmannya, fi dhulalim minal ghamam, fi di sini bukan lidzorfiyah. Ya, bukan lidzorfiyah. Seperti, ya, perkataan seseorang, al-kitabu fil haqibah. Al-kitabu fil haqibah. Kitab itu di ya tas. Fi di sini maknanya li dzarfiyah. Maksudnya kitab itu berada di dalam tas. Tas tersebut meliputi apa? Meliputi kitab. Ini kalau fi maknanya apa? Li dzarfiyah. Adapun dalam ayat yang mulia ini fi bukan maknanya li dzarfiyah. Tetapi maknanya adalah ma'a. Fi di sini maknanya adalah ma'a lil musahabah. Ma'a lil musahabah. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang meliputi dia sesuatu apapun. Iya. Naam. Fi dhulalim. Dhulal ya, naungan ya, minal ghamam. Al-ghamam diterangkan oleh beliau Al-Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maknanya kata ulama as-sahab al-abyad. Awan yang putih. Ya, awan putih jernih. Iya. Awan yang putih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika ya Allah Ta'ala mengkabarkan ya apa yang Allah berikan nikmat kepada Bani Israel berupa awan yang putih tersebut. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama. Dan kami naungi mereka dengan ghamam, yaitu ashab al-abyad. Ya. Awan yang putih. Ketika awan tersebut sifatnya putih, maka ya cakrawala akan ya akan terang benderang, ya mustanir, bersinar. Ya, berbeda kalau awan itu hitam atau kemerah-merahan, maka suasana di langit akan gelap, akan gelap. Naam, ya akan gelap gulita. Taib, barakallahu fikum. Berarti maknanya adalah ya kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma yantadhiru haula'i al-mukadzibun illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wa dhalika yaumul qiyamah. Tidak ada yang ditunggu oleh mereka orang-orang yang mendustakan tersebut ya kecuali ya datangnya Allah azza wa jalla kepada mereka ya bersamaan dengan ya adanya naungan dari ya dari awan-awan yang putih tersebut. Naam. Ini salah satu dalil yang kuat sekali menunjukkan adanya sifat al-ityan, datangnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah tabaraka wa taala, berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Ya, berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Naam. Dan ayat yang kedua yang dibawakan oleh beliau, naam, untuk menetapkan sifat al-maji', Allah Ta'ala berfirman, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ya, dan datang Rabbmu dan malaikat dalam keadaan bersof-sof, berbaris, bersof-sof. Ya, ini jelas sekali menunjukkan sifat al-maji' datang, ya. Sifat al-maji' bagi Allah Azza wa Jal. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Kemudian kita baca kalam beliau al-imam as-sabuni rahimahullah selanjutnya. Ya, wa qara'tu fi risalati syaykh Abi Bakar al-Ismaili ila ahli Jailan. Dan saya telah membaca, kata beliau al-imam as-sabuni rahimahullah, pada risalah al-syeikh Abu Bakar al-Ismaili kepada penduduk negeri Jailan. Ya. Jailan salah satu ya wilayah yang sekarang terletak di utara Iran. Yang terletak di utara Iran ya berbatasan dengan Azerbaijan. Berbatasan dengan Azerbaijan. Naam. Diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah dalam syarahnya, al-muallif al-imam as-sabuni rahimahullah seperti kebiasaan beliau ya sebelum ini ya dalam kitab ini, kalau kita memperhatikan dari awal kitab, maka ketika beliau telah menetapkan suatu permasalahan ya suatu faedah ya dalam masa ini beliau menetapkan sifat al-ityan wal-maji'. Ya, ketika beliau Imam As-Sabuni rahimahullah menetapkan sesuatu, beliau sebutkan dengan dalilnya. Setelah itu beliau sebutkan kalam para ulama salaf. Ya, ini kebiasaan beliau. Termasuk dalam bab ini, setelah beliau menyebutkan sifat al-ityan wal-maji' bagi Allah Azza wa Jalla, sifat datang bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau sebutkan dengan dalilnya, kemudian beliau ya lengkapi dengan menyebutkan kalam para ulama salaf yang ya bermadhab, bermanhaj, berakidah, akidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Dan dalam bab ini beliau menukilkan perkataan Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Isma'ili dalam risalah beliau kepada penduduk negeri Jailan. Naam. Apa yang beliau baca dari risalah tersebut? Annallaha subhanahu yanzilu ila sama'id dunya ala ma sahha bihi al-khabaru 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, ya, sesuai dengan yang telah sahih khabarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hadis-hadis tentang nuzul, ya, turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sampai pada banyak sekali ya hadis-hadis periwayatan yang sahih dalam masalah tersebut. Naam. Wa qad qala Allah 'azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Wa qala, surat Al-Baqarah yang telah kita baca tadi. Wa qala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Surat Al-Fajr yang telah kita baca juga. Iya. Ini menunjukkan para ulama salaf, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dimanapun mereka berada, walaupun berbeda tempat dan zamannya, tetapi perkataan mereka sama, satu. Mengapa demikian? Apa jawabannya? Karena sumber mereka satu. Sumber mereka satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran dan Sunnah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sunnah dimanapun mereka berada, di pada zaman apapun, ya, maka akidah mereka sama. Ya, karena sumber akidah mereka, manhaj mereka, sumber ilmu agama yang mereka ambil darinya sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Naam. Kemudian beliau Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Isma'ili rahimahullah menyatakan, wa nu'minu bidzalika kullih 'ala ma jaa bila kaif, dan kami mengimani ya seluruh hal tersebut ya sesuai dengan yang datang dari dalil-dalil tersebut, bila kaifin, ya, bila kaifin, tanpa ya membagaimanakan, ya, membagaimanakan sifat-sifat tersebut. Ya, berarti sama akidah beliau dengan akidah para ulama salaf ya sebelum beliau, seperti Al-Imam Malik rahimahullah yang menyatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'ah. Ya, al-istiwa' dan sifat-sifat yang lainnya ma'lum, diketahui maknanya, oleh karena itu kita imani seluruh sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih, harus kita tetapkan, harus kita imani, harus kita benarkan tanpa ragu sedikit pun. Iya. Sesuai dengan yang nampak, yang zahir dari dalil-dalil tersebut. Iya. Tanpa mentakyif, membagaimanakan ya sifat-sifat tersebut. Karena takyif ini, kaifiyah dari sifat-sifat tersebut adalah perkara ghaib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tidak mengkabarkan kepada kita. Maka kita tidak boleh mentakyifnya, memikirkan bagaimananya atau menanyakan bagaimananya kaifiyah dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Falau syaa, qala rahimahullah, falau syaa subhanahu an yubayyin lana kaifiyata dzalik fa'al. Kalau seandainya Allah berkehendak untuk menerangkan kepada kita kaifiyah dari sifat-sifat tersebut, sifat datangnya Allah, atau sifat turunnya Allah, atau sifat-sifat yang lainnya, maka niscaya Allah akan melakukannya. Namun kenyataannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerangkan, tidak mengkhabarkan kepada kita tentang kaifiyah dari sifat-sifat tersebut. Naam. Maka sikap kita, perhatikan, beliau akan menyebutkan sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut. Fantahayna ila ma ahkamahu. Maka kita berhenti, ya, kepada, ya, apa-apa yang telah Allah terangkan. Ya, ma ahkamahu, maknanya adalah ma awdahahu. Ya, diterangkan oleh Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah. Ya, maksudnya adalah fantahayna ila alladhi ahkamahu wa huwa sifat kal ilmi wal qudrah wal iradah wal istiwa wal nuzul wal maji' wa nahwiha min as-sifat as-sabita min fil kitab was sunnah. Ya, kata beliau Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah menerangkan ucapan ini, ya, kita berhenti kepada apa yang telah Allah terangkan. Apa maksudnya? Yaitu sifat-sifat Allah seperti ilmu, qudrah, kemampuan, iradah, ya, keinginan, al-istiwa, sifat istiwa, sifat nuzul, sifat turun, sifat maji, sifat datang, dan sifat-sifat yang lainnya yang telah tetap di dalam Al-Quran dan dalam sunnah as-sahihah. Ya. Kita berhenti pada hal tersebut. Yaitu kita imani, kita percayai, kita benarkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan dalil-dalilnya. Ya. Kita berhenti di sana. Ya. Wa kafafna 'anil ladzi yatashabahu. Ya. Dan kita mencegah, menahan diri-diri kita, ya, menahan diri-diri kita dari perkara-perkara yang mutasyabih. Apa itu maksudnya? Diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah. Maknanya adalah na'am, ammal kaifiyat fama bayyanaha lana walidhalika kafafna 'anil kalam wal khawd fiha li'annaha minal qismi alladhi yatashabah. Beliau Hafizahullah menerangkan adapun kaifiyah-kaifiyah dari sifat-sifat Allah, maka itu adalah perkara yang tidak Allah terangkan kepada kita. Oleh karena itu kafafna, kita tahan diri-diri kita dari berbicara, membahas tentang hal tersebut, yaitu kaifiyah, ya, dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kita jangan membicarakannya, jangan membagaimanakannya, jangan menanyakannya tentang kaifiyah-kaifiyah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu termasuk dari jenis-jenis yang mutasyabih, yang samar. Ya. Ini makna dari keterangan beliau, ya, Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Isma'ili rahimahullah. Idh kunna qad umirna bihi fi qawlihi azza wa jal. Ya. Karena kita telah diperintahkan dengannya pada firman Allah azza wa jal. Maksudnya kita mengambil, mengikuti yang muhkam, ya, dan kita menahan diri kita dari yang mutasyabih. Itulah yang telah kita diperintahkan dengannya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, yaitu surat Ali Imran ayat ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa'amma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnah wa ibtigha' ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ya, dialah Allah Azza wa Jal yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran. Di antara, ya, ayat-ayat dalam Al-Quran ada yang muhkam. Dan itu adalah Ummul Kitab, induk dari kitab. Ya. Dan yang lainnya ada yang mutasyabihat. Ya. Maka, adapun orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih darinya sebagai bentuk mencari fitnah dan mencari ta'wilnya. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Ya. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya berkata, amanna bihi kullum min indi rabbina. Kita beriman dengan seluruh ayat-ayat tersebut, yang muhkam maupun yang mutasyabih. Kita imani. Iya. Ini sikap seorang yang mukmin. Naam. Adapun berkaitan tentang waqaf, ya, berhenti dalam pembacaan ayat ini, maka telah sepertinya telah diterangkan pada pertemuan yang terdahulu bahwasanya di antara ya ulama ada yang waqafnya pada lafzul jalalah Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ya. Kalau berhenti pada lafzul jalalah ini, berarti ta'wil di sini maknanya apa? Ya, tidak ada yang mengetahui hakikat, ya, kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Naam. Adapun kalau waqafnya pada al-ilm, berarti dibaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil ilm. Kemudian berhenti di al-ilm. Ya, berarti di sini tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya. Ta'wil di sini maknanya adalah tafsir. Ta'wil di sini maknanya adalah tafsir. Naam. Dan itulah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, mereka mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, sebagai bentuk ya fitnah, sebagai bentuk mencari-cari fitnah, ya, untuk mengelabuhi dan menyesatkan manusia. Ya, untuk mendukung, menyokong ya keyakinan mereka. Berbeda dengan tariqah jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Ketika mereka mendapatkan ayat-ayat yang mutasyabihah, maka dikembalikan kepada yang muhkam. Mereka mengembalikan kepada yang muhkam. Oleh karena itu lihat ya keterangan dari Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah di akhir syarah, antum lihat ya di akhir syarah. Naam. Setelah menyebutkan ayat ini, Ali Imran. Naam. Anna Allah bayyana anna al-Qur'ana minhu muhkam wa minhu mutashabih. Fallahu subhanahu wa ta'ala bayyana al-muhkama wa lam yukhbirna bil mutashabih. Ya'ni wa min al-mutashabih kayfiyatu sifat. Ya, Syekh Rabi' Hafidzullah menerangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an, ya, dari Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang muhkam. Dan juga ada ayat-ayat yang mutasyabih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada kita yang muhkam. Dan tidak mengkhabarkan kepada kita yang mutasyabih. Dan maksud dari termasuk perkara yang mutasyabih adalah kayfiyatu as-sifat. Yaitu kayfiyah bagaimananya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengkhabarkan kepada kita. Idh sifatu laysat min al-mutashabih wa innama al-kayfiyat hiya allati yara al-ulama annaha min al-mutashabih wal Qur'anu dalilun ala hadha. Ya, karena sifat-sifat Allah bukan perkara yang mutasyabih. Ya, sifat ityan, sifat maji, sifat nuzul, sifat as-sam' mendengar, sifat al-basar ya melihat, dan seluruh dari sifat-sifat Allah itu muhkam, jelas. Maknanya jelas, bukan mutasyabih. Adapun yang mutasyabih itu apa? Kaifiatnya. Bagaimananya dari sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut. Itu mutasyabih. Allah tidak mengkabarkan kepada kita. Dan Al-Quran menunjukkan hal tersebut. Ya. Fallahu akhbara annal Qur'ana fihil muhkam wa fihil mutasyabih. Fal muhkamu yajibul imanu bima'nah. Liannahu wadihun wal mutasyabih nusallim bihi. وَإِذَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَرُدَّ الْمُتَشَابِهَ إِلَى الْمُحْكَمِ نَرُدُّهُ وَإِلَّا سَلَّمْنَا الْأَمْرَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Kata beliau Fadilatul Syekh Rabi' Hafidzahullah, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwasanya Al-Qur'an ada di antara ayat-ayat yang muhkam dan ada di antara ayat-ayatnya yang mutasyabih. Adapun ayat-ayat yang muhkam wajib kita untuk mengimani maknanya karena jelas. Ya. Adapun yang mutasyabih, ya, kita tetap menerima dengan penuh penerimaan. Jika kita mampu, kita kembalikan yang mutasyabih tersebut kepada yang muhkam. Ini adalah tariqah ahlu sunnah wal jamaah. Tariqah ahlu hadith. Ketika mendapati ayat-ayat yang mutasyabih, ya, dan mampu melakukannya, kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Ya. Kalau tidak mampu, kata beliau, Fadilatul Syekh Rabi' Hafizullah, salamnal amra lillahi tabaraka wa ta'ala. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita serahkan ya perkaranya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.